TKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Aku harus waspada. Keadaan yang begini ini mencurigakan sekali. Apa itu? Kurang ajar. Siapa yang tidak memandang mata kepadaku? Hei, kau pengemis, kemari. Saya Tuhan. Iya. Ada apa Tuhan memanggil saya? Tindak tandukmu sedari tadi mencurigakan. Tentu kau orang yang melempar senjata rahasia itu. Senjata rahasia? Tuhan ini bermimpi rupanya. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Lo, tangannya kenapa bang sampean bang? Karo-karo terus, gatel-gatel ya? Itulah Mbo, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga, pusing aku bah. Palu kadas kurap, oleskan kan panas, getah-getah jamur kulit, pasti lenyap dengan kapanas. Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Pharma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Age. Anda sedang mendengarkan Rufaira Channel. Pada seri yang ke-19 ini menampilkan Billy Burhan sebagai lelaki aneh, Benny sebagai Layang Suta, Mujadi sebagai Kisudra, dibantu oleh Wenda dan Mogan. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, lelaki aneh dengan gesitnya melayang ke sana kemari bagaikan seekor burung walet sedang menari-nari, menangkis serangan prajurit-prajurit keraton Sokawarni yang bersenjatakan pedang dengan banting kecil. Ayo, maju. Jangan takut. Kenapa kalian tiba-tiba berhenti menyerang? Kenapa? Tuan Pendekar, sebelumnya kita tidak punya permusuhan. Maafkan kalau tadi kami salah sangka. Ternyata Tuan bukan seorang perampok. Kalian orang-orang kerdil, licik. Tidak punya pendirian yang tetap. Tadi kalian menuduhku perampok. Sekarang tuduhan itu ditarik kembali. apa sebenarnya yang kalian kerjakan di sini? Kami sebenarnya sedang mencari perampok. Siapa yang dirampok dan di mana kejadiannya? Semalam, menurut teman saya itu, ada laki-laki yang menanyakan Prabu Sana. Setelah dijawab tidak tahu, lalu permisi pergi, lenyap begitu saja. Lantas setelah itu? Kami kehilangan uang, dan istri majikan kami diculiknya pula. Kau pembual. Ceritamu menghasut rakyat saja. Hari ini aku masih mengampuni jiwamu. Nah, sampaikan kepada pemimpinmu, hentikan menarik pajak-pajak itu. Dan jangan angkuh serta sombong. Saya bercerita sebenarnya. Saya tidak berbohong. Kupatahkan batang lehermu. Masih juga kau mau berbohong di hadapanku, ha? Ayo, berlalu dari sini. Cepat, sebelum ku tebas batang leher kalian. Iya. Lelaki aneh itu begitu marah karena prajurit Sokawarni itu mencoba berbohong. Setelah dihardik, barulah pergi meninggalkan Pasar Mindi di pesisir karang oblong itu. Sedangkan si lelaki aneh duduk kembali di bawah pohon, tidak mempedulikan orang-orang yang memperhatikannya dengan rasa kagum serta hormat. Kita tinggalkan pasar pesisir karang oblong. Kini kita menemui Layang Suta yang begitu gusar mendapat laporan dari anak buahnya. Untuk apa kau mengenakan seragam prajurit itu? Memalukan! Memalukan! Jika sampai kulaporkan hal ini kepada Sri Baginda, tentulah kalian semua akan dibebas tugaskan. Memalukan! Prajurit Sokawarni, sekumpulan prajurit yang telah berhasil melalui masa pendadaran, berhasil dikalahkan dengan mudah oleh seorang anak muda yang tidak memiliki nama sama sekali. Memalukan sekali. Kalian membuat malu aku, pimpinanmu. Goblok. Mengalahkan satu orang saja tidak bisa. Lelaki aneh itu hebat. Ranting yang dipegangnya bisa keras, sekeras baja. Tenaga dalamnya sangat tinggi itu. Hal ini tidak bisa kubiarkan. Akan ku gantung tubuhnya di alun-alun Sokawarni. Akan ku buat pelajaran pada siapapun yang berani menumbuk Sokawarni. Ayo, cepat tunjukkan padaku di mana laki-laki sombong itu berada. Di mana hai manusia tidak berguna? Jangan hanya bengong dan melongo seperti itu. Aku tidak percaya. Mana laki-laki itu sekarang? Dia masih berkeliaran di sekitar Pasar Mindi Karang Oblong, Tuan. Baik, aku akan membuat perhitungan dengan laki-laki itu. Dengan penuh nafsu membunuh, Layang Suta melesat dengan kuda putihnya menuju Pasar Mindi pesisir Karang Oblong. Kita tinggalkan Layang Suta, dan kini kita beralih ke suatu tempat yang tidak jauh dari pesisir Karang Oblong. Sebuah kota kecil, Kota Cadas. Di perguruan pengemis tongkat merah cabang Kota Cadas yang dipimpin oleh Ki Sudra. Pasukan! Siap! Lancang kanan, gerak. Berhitung. Satu. Dua. Tiga. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh. Saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Bomnya batuk. Pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat. Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat. Si tablet kuning segi 6 dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk. Produksi KB Pharma. Jadi lelaki aneh itu mencari Prabu Sana. Begitulah sang ketua. Ilmunya sangat hebat. Belasan prajurit keraton dengan mudah dapat ditaklukannya. Kau tidak menanyakan asal-usulnya. Lelaki aneh itu menyembunyikan namanya. Sangat royal dan membela kepentingan orang kecil, sang ketua. Sang ketua, mencurigakan. Ini... Mencurigakan sekali. Iya. Sangat mencurigakan. Iya, sang ketua. Sang ketua, ini sekeping uang emas yang diberikan kepadaku. Kepingan uang emas ini biasanya dipergunakan oleh para bangsawan. Benar-benar mencurigakan. Selidiki, sampai kau tahu persis untuk apa ia mencari Prabu Sana. Kalau keadaan terpaksa, lumpuhkan lelaki itu. Ingat, jangan dibunuh. Siap melaksanakan tugas sang ketua. Dan kau nanti akan dibantu oleh kawan-kawanmu yang lain. Beberapa murid perguruan akan disebarkan ke sana. Siap melakukan tugas sang ketua. Pasar Mindi ini mencurigakan. Mereka kelihatannya tidak takut lagi melihat kehadiranku. Oh, pasti ada pemberontakan terselubung. Aku harus waspada. Keadaan yang begini ini mencurigakan sekali. Apa itu? Kurang ajar. Siapa yang tidak memandang mata kepadaku? Hei, kau pengemis, kemari. Saya Tuhan. Iya. Ada apa Tuhan memanggil saya? Tindak tandukmu sedari tadi mencurigakan. Tentu kau orang yang melempar senjata rahasia itu. Senjata rahasia? Tuhan ini bermimpi rupanya. Menuduh orang sembarangan. Kau perlu diuji. Kau pura-pura jadi pengemis. Ini, get up! Aduh, dadaku sakit. Maaf, aku salah pukul. Ini uang sebagai pengganti luka di dadamu. Tidak, uang itu tidak bisa menyembuhkan. Aku sulit bernapas. Dia jatuh pingsan. Aku harus cepat berlalu dari sini. Cepat kita berlalu dari tempat ini. Layang Suta seperti orang ketakutan meninggalkan keramaian pasar Mindi Karang Oblong. Sementara si pengemis yang kena hajar pukulan masih terkapar mengerang kesakitan. Lalu tiada berapa lama, serombongan pengemis datang mengangkat temannya yang terkapar itu dan membawa pergi ke markasnya di perguruan Tongkat Merah Cabang Kota Cadas. Sementara Layang Suta yang melesat pergi, sesampai di perbatasan, kudanya terhalang oleh beberapa pohon besar yang tumbang. Thank you. pun sembarangan. Rebah merintangi jalan. Terpaksa aku harus turun dan menuntun kudaku. Apa ini? Hei! Keluarlah jika jantan. Jangan menyerang secara gelap. Ayo! Tunjukkan kesaktianmu di depanku. Lo, tangannya kenapa bang sampean bang? Korok-korok terus, gatel-gatel ya? Itulah Mbo, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. Panu kadas kurap, oleskan kapanas. Getah-getah jamur kulit, pasti lenyap dengan kapanas. Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Layang Suta. Hebat juga ilmu meringankan tubuh yang kau miliki. Hingga kau dapat menghindarkan diri dari batu-batu kecil yang kulemparkan. Siapakah kau? Hah? Kenapa kau menyerangku secara gelap? Karena perbuatanmu yang curang memeras rakyat kecil dengan pungutan pajak di luar ketentuan yang berlaku. Oh, tentu kau laki-laki aneh itu. Pasti, iya. Pasti kaulah yang menyerangku di pasar Mindi itu. Iya. Aku sengaja menyerangmu. Tapi sayang kau salah sangka terhadap pengemis itu. Andai kata kau tidak menghajarnya dan lari kemari, kita adu tanding di sana. Tapi sebelumnya kita tidak mempunyai permusuhan. Memang kita tidak punya permusuhan. Tapi aku tidak setuju dengan kekejianmu menarik pajak dan merampas istri orang lain. Oh. Ternyata perampok dan penculik perempuan di markasku di pinggiran hutan angker itu adalah kau orangnya. Iya, ha? Aku tidak menyangkal. Kau telah melanggar perintah Prabu Ranggabuana. Perlu kau ketahui, pajak-pajak itu akan dihadiahkan kepada Indra Prasta yang akan memindahkan ibu kotanya ke Galuh. Setauku, Indra Prasta tidak mengharapkan upeti dari kerajaan di bawah kekuasaannya. Ini namanya mencemarkan Maharaja. Lalu, apa hubungannya denganmu, lelaki aneh? Aku sebagai rakyat biasa ingin melihat keadilan ditegak berdirikan dengan lurus. Bukan membuat rakyat cemas dan ketakutan dengan pajak-pajak itu. Jangan berkhotbah seperti biksu. Tentu kau salah seorang pemberontak yang ingin mengacaukan roda pemerintahan Prabu Ranggabanu dan Maharaja Indraprasta. Terserah dengan tuduhanmu. Yang jelas, aku akan menghukummu karena perbuatanmu yang jahat dan sombong itu. Kau berlagak pahlawan. Laga seranganku. Kau hebat juga, lelaki aneh. Tapi dengan jurus tapak geni, kau akan binasa. Ya, ku tahan seranganmu. Dadamu akan lumat neka lagi aneh. Nafasmu berpacu dengan ilmu yang kau miliki sendiri. Sebentar lagi tubuhmu akan terpental, sobat. Suta, dahinya berkeringat. Tenaga dalamnya seakan-akan disedot masuk. Ketika telapak tangannya beradu dengan telapak tangan lelaki aneh itu, tubuhnya menggigil, giginya berkreot. Sementara si lelaki aneh malah tersenyum menahan serangan Layang Suta. Lalu apa yang terjadi kemudian? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-12, Awal Kebangkitan Mataram Hindu, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanaks bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.